juga di mani andang maragama. Toro ku no ito, toro ku dalam panikotan hasia. Unang hui dai sude namasai, ribur ni pesta pa masu masu omito, hape ho hasia. Hello.

dengan cinta ki. Syasada hodi rohat ko. No. arbahenaw aman pabor hatong ko tunada. Terima kasih. tahu tuho hasian di sudena burjudohot parangemi ido mapain lam gada holoku nama paina maka holongi ho out Surabaya bongi no ko di lampuku pasahatoku salu na di bagas roaki sai huaju pasabar pero aku asal ma oloh itu sautia tar songolangi makulom doi monoso adong matani hari hasia tar songoni ma rohaki moloso aroko di parngolu oki atsura boi bongi noko di lampuku pasato kusalu dari bagas rohaki sai huaju upa sabar perohaku asal ma oro itu sautia sahatoku salu na di bagas rohaki atsura boi bongi noko di labuku sahatoku salu na di bagas rohaki sai huacu upa sabar pero aku asal ma bebo hali di parmoluon nami. Thank you.

nang huha lupa hoko nang do hupa sidin alai dan tarbahena Satokin non doa

Saat